بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ma'asyar al-muslimin wal-muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, Kitabu Fadailis Sahabah, kitab keutamaan-keutamaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-9, bab keutamaan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diletakkannya bab ini di bawah di bawah kitab atau di dalam kitab keutamaan sahabat, sebagai isyarat bahwa yang terkemuka, yang terutama, yang paling mulia di antara ahlu bait adalah mereka yang berstatus sebagai sahabat. Yang paling mulia, yang paling utama dari keluarga, dari ahlul bait adalah mereka yang berstatus sebagai sahabat. Karena bab ini dan hadis-hadis yang ada di bawahnya terletak di kitab Fadailis Sahabah. Ya, keutamaan para sahabat. Dan memang ahlul bait yang menjadi sahabat Nabi SAW sekaligus ini memiliki keutamaan yang besar. Ya, karena memang sahabat itu adalah status karena ketakwaan dan keimanan yang merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala, sementara kekerabatan dan kekeluargaan ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan mereka menjadi keluarga atau ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kaitannya dengan usaha sendiri. Tidak ada kaitannya dengan kemuliaan diri. Dan bahkan kata Nabi SAW juga bahwa kekerabatan atau kekeluargaan itu sama sekali tidak memberikan bantuan jika mana tidak ada iman dan takwa. Ya, tidak ada gunanya kekerabatan dan kekeluargaan bila mana tidak didukung oleh iman dan takwa. Ini menunjukkan bahwa ahlul bait yang paling utama dan yang paling mulia adalah mereka yang menjadi sahabat Nabi SAW. Setelah itu, ahlul bait yang paling utama dan paling mulia adalah mereka yang beriman dan bertakwa. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya yang sahih. Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalannya tidak bisa memperkencangnya atau melambatkannya, barang siapa yang amalannya melambatkannya, maka nasabnya tidak akan mungkin bisa memperkencangnya. Barang siapa yang amalannya melambatkannya, maksudnya menuju kemuliaan, menuju surga, menuju keutamaan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, kalau amalannya tidak bisa mempercepatnya dan bahkan hanya melambatkannya, kalau amalannya memperlambatkannya untuk mengejar kemuliaan tersebut, maka nasabnya tidak berguna. Maka setelah para sahabat Nabi dari ahlul bait, tentu yang standar adalah yang beriman dan bertakwa. Bila mana mereka ada di antara ahlul bait setelah para sahabat ini yang tidak beriman dan tidak bertakwa, maka seperti yang dikatakan oleh kakek mereka Nabi Muhammad SAW bahwa nasab tidak akan berguna bila mana tidak ada iman dan takwa, tidak ada amalan dan ibadah. Ya. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan bahwa Ahlul Bait ini setelah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah masa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka orang-orang yang beriman. Ya. Mereka orang-orang yang bertakwa, mereka ulama-ulama, ahlul ilmi, perawi-perawi hadis. Hanya saja banyak riwayat-riwayat yang didustakan atas nama mereka. Ya, dibuat riwayat yang palsu kemudian dinisbatkan kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang keras terhadap orang-orang yang berdusta atas nama Ahlul Bait, yang membuat hal-hal atau riwayat-riwayat yang palsu kemudian dinasabkan kepada keluarga atau Ahlul Bait Nabi Ahlul Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama Ali bin Abi Talib, ya, kemudian juga Husain dan Hasan dan keturunan Husain, ya, As-Sadiq, Al-Baqir dan yang lain-lainnya. Kembali kita ke bab, ya. Hadis yang pertama dan satu-satunya, ya, hadis satu-satunya di bawah bab ini nomor 6208. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Muhammad ibnu Abdullah bin Numair wal lafdhu li Abi Bakar. Maksudnya Abu Bakar gurunya yang pertama, Abu Bakar bin Abi Syaibah. Qala haddatsana Muhammad ibnu Muhammad ibnu Bishr an Zakariya an Mus'ab bin Syaibah an Safiyyah binti Syaibah. An Safiyyah binti Syaibah radhiyallahu anha qalat Aisyah radhiyallahu anha kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghadatan wa alaihi mirtun murajjalun min sya'rin aswada wa alaihi mirtun murajjalun min sya'rin أسودة فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فأدخله معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا. Sebentar. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Safiyyah binti Syaibah tadi, ya, Safiyyah binti Syaibah ini dari generasi tabi'in, ya, bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Safiyyah binti Syaibah yang muridnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan hadis Safiyyah ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menjadi perawi di dalam kitab Sahih Muslim dan juga dalam Sahih Bukhari. Safiyyah binti Syaibah Al-Hajib ibn Uthman ibn Abi Talha Al-Qurashiyah Al-Abdariyah, ya, Abduddar, ya, orang Quraisy, dan dia dari generasi tabi'in, ya, dari generasi tabi'in berguru kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah di sini bercerita, ya, saya teringat hadis ini namanya dalam yang masyhur, ya, di tengah-tengah orang Syiah Rafidhah adalah hadisul kisa, hadis selimut, ya, yang mereka sebagai patokan bagi mereka bahwa Ahlul Bait itu mereka, ya, yang lainnya tidak Ahlul Bait. Jadi nama dikenal dengan hadisul kisa, al kisa artinya selimut. Itu yang diceritakan, dan alhamdulillah yang meriwayatkannya Aisyah. Di sini yang meriwayatkan hadis tersebut, yang menjadi pegangan mereka adalah Aisyah, yang mereka kafirkan, yang mereka cela, yang mereka caci, dan bahkan mereka katakan Aisyah di neraka. Ya. Dan meriwayatkan hadis itu Aisyah radhiyallahu anha. Ya, di dalam kitab Ahlus Sunnah. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghadatan. Di suatu pagi, ghadat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi dari rumah keluar. Wa alaihi mirtun murajjalun min sya'rin aswad. Dan dia sedang ketika itu membawa selimut, ya, kain panjang, murajjalun, yang bermotifnya yang bermotif, ada motif-motifnya, ya, jadi ada, bukan polos begitu saja. Ini selimut yang dibawa oleh Nabi SAW, dan motifnya ini ditambahkan dengan sya'run aswad. Jadi dari pinggir-pinggirnya ada semacam bulu yang berwarna putih. Warna hitam di pinggir-pinggirnya. Ini menunjukkan bahwa kain atau selimut ini istimewa. Ya. Dia bukan pakaian yang kain yang polos tanpa ada corak-coraknya. Ya. Alaihi wa alaihi mirtun murajjalun min sya'rin aswad. Pakaian bergambar pelana unta yang terbuat dari bulu berwarna hitam. Ini terjemahannya. Dan yang menceritakan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi keluar membawa pakaian tersebut. Mungkin sedang dipakainya. Diselendangkan atau diselimutkannya ke bagian atas badannya. Ya. Kemudian kata Aisyah, faja'al Hasanu bin Ali. Maka datanglah Al-Hasan, yang bab khusus telah kita selesaikan tentang beliau. Datanglah Al-Hasan bin Ali, maka Nabi SAW masukkan ya ke dalam selimut tersebut. Jadi dia sedang menyelimutkan badannya, kemudian datang Hasan, dimasukkannya ke dalam selimut tersebut. Kemudian ثم جاء الحسين رضي الله عنه, datang pula Al-Husain adiknya, maka dimasukkan kembali lagi oleh Nabi SAW Husain ke dalam gulungan selimut tersebut. فأدخله معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها. Kemudian datanglah ibu mereka, anak Nabi SAW Fatima, maka Nabi SAW masukkan pula Fatima ke dalam gulungan selimut tersebut. Thumma ja'a Aliyun, kemudian datanglah Ali, ya, suaminya Fatima dan ayah dari dua cucu Nabi SAW tadi, fa'adkhalahu, maka dimasukkan pula oleh Nabi Ali ke dalam gulungan selimut tersebut. Maka di dalam gulungan selimut tadi ada berapa orang? 5 orang. Asalnya 1, yaitu Nabi SAW, kemudian ditambah lagi Hasan, kemudian Husain, kemudian Fatima, kemudian Ali. Maka berselimutlah mereka dengan selimut panjang Nabi SAW tersebut. Di saat mereka berada di bawah selimut tersebut, Nabi SAW membaca, innama yuridullah liyuzhiba ankumur rijsa. Sesungguhnya Allah menginginkan untuk menghilangkan dari kalian ar-rijsa. Ar-rijsa, kata An-Nawawi menukilkan perkataan Al-Azhari, ismun likulli mustaqdarin min amal. Adalah ungkapan yang maksudnya adalah setiap sesuatu yang tercela dari perbuatan. Jadi Allah menghilangkan, menghapus, mengikis habis dari kalian segala yang buruk dari perbuatan. Qila huwa syak, kata Nawawi menukilkan, Ada yang berpendapat bahwa makna dari ar-rijsa itu adalah keraguan. Jadi Allah mengangkat dari diri kalian semua ya, keraguan. Di dalam dan ada lagi yang mengatakan waqila al-azab, waqila al-ithm, al-ithm. Ada yang berpendapat bahwa makna rijsa itu adalah azab, dan ada lagi yang berpendapat bahwa makna ar-rijsa dalam ayat tersebut adalah dosa. Ya, dan adalah dosa. Jadi ayat tersebut ayat dalam surah Al-Ahzab ya. Ayat nomor 33 ya. Ini terjemahannya menghilangkan dosa. Jadi salah satu dari pendapat yang dinukilkan oleh An-Nawawi tadi, dosa, azab, keraguan dan semua yang tercela dari perbuatan. Nah, itu yang diinginkan oleh Allah untuk mengangkatnya dari mereka. Liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait. Nah, ini dalilnya. Ahlal bait, wahai keluarga atau wahai ahlul bait. Jadi yang diinginkan oleh Nabi ketika membacakan ayat ini adalah kata-kata ahlul baitnya. Ya, makanya dalam riwayat yang telah kita baca, mereka adalah keluargaku. Ya, mereka adalah keluargaku. Nah, jadi inilah dijadikan dalil hadis ini, bahwa hadis ini luar biasa. Ya, menegaskan tentang mereka berempat adalah keluarga Nabi. Ya. Dan kata para ulama ahlus sunnah, bahwa ungkapan Nabi ini bukan mempersempit atau tujuannya mempersempit makna ahlul bait. Ya. Tetapi menunjukkan bahwa di antara ahlul bait itu yang utama adalah mereka. Ya. Dan mereka yang berempat itu sudah dihabis atau dicabut oleh Allah, dihilangkan oleh Allah dari mereka apa? Dosa atau azab. Ini keutamaan mereka. Ini yang dimaksud oleh bab keutamaan mereka, di mana Allah Subhanahu wa taala mengikis dari mereka atau menghilangkan dari mereka dosa atau azab atau keraguan terhadap keimanan atau keyakinan. Kemudian makna yang lebih umum dari itu adalah semua yang tercela dari perbuatan. Jadi mereka orang-orang yang terpilih, orang-orang yang mulia. Ya, radhiyallahu taala anhum. Fatimah suaminya Ali radhiyallahu taala an, dan kedua anak mereka Hasan dan Husain adalah orang-orang yang mulia. Orang-orang yang utama, memiliki kedudukan yang tinggi. Di samping mereka ahlul bait, mereka adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang rajin beribadah, orang-orang yang banyak amal kebaikannya, orang-orang yang bersih hatinya, orang-orang yang mencintai apa dan siapa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Mereka mencintai kerabat para sahabat Nabi SAW. Mereka memuliakan Abu Bakar, memuliakan Umar, memuliakan Uthman, memuliakan para sahabat yang lainnya dari 10 orang yang dijamin surga. Dan bahkan Ali saking memuliakan Umar, menikahkan anaknya dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ya. Menikahkan anaknya dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, saking memuliakan mereka. Dan Ali saking memuliakan Uthman bin Affan, memerintahkan Hasan dan Husain untuk menjaganya, melindungi rumahnya ketika terjadi pemberontakan. Jadi tidak ada kebencian di antara mereka dan tidak ada permusuhan di antara mereka sama sekali. Ya, andai kata ini sebagai dalil, maka dalil adalah dalil ini adalah dalil kemuliaan mereka. Ya, yang mana mereka orang-orang yang terpilih untuk menjadi ahlul bait dan orang-orang terpilih untuk menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun mengkhususkan bahwa mereka lah ahlul bait, ternyata ini bukan atau tidak bisa dijadikan sebagai dalil pengkhususan, karena Nabi SAW menegaskan, dan bahkan ayat ini sebenarnya innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlul bait, ayat ini turun bukan kepada mereka yang berempat ini. Ayat ini turun redaksinya di surah Al-Ahzab itu kepada istri-istri Nabi. Ya, coba lihat sebelum ayat 33 ini, Allah Subhanahu wa taala memanggil istri-istri Nabi, ya nisa'an nabi lastunnaka ahadim minan nisa in ittaqaitunna, dan seterusnya. Ya nisa'an nabi, ya nisa'an nabi, istri-istri Nabi yang dipanggil oleh Allah. Lalu Allah sebutkan ayat ini, ya. Menunjukkan bahwa redaksinya tentang istri-istri Nabi. Tidak ada sedikit pun menyinggung tentang Fatimah, tentang Ali, tentang Hasan dan Husain. Sebab ayat-ayat ini berbicara tentang istri-istri Nabi. Maka istri-istri Nabi termasuk juga Ahlul Bait. Ya, termasuk juga Ahlul Bait. Karena ayat ini sebenarnya turun tentang mereka. Coba nanti dilihat di surat Al-Ahzab tersebut, dan mungkin ada baiknya kita kita kembali ke surat itu, Al-Ahzab, sebelum ayat 33 ini. Al-Ahzab surat 33 ya. Surat 33. Allah Subhanahu wa taala mulai dari ayat 28. Ya. Mulai dari ayat 28. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu. Jadi redaksinya istri-istri Nabi. Ya. Sampaikan kepada istri-istrimu, jika kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah, saya akan berikan kalian kesenangan dunia dan saya ceraikan kalian dengan cerai yang baik. Wa usrihkunna sarahan jamilan. Wa in kuntunna, jika kalian wahai istri-istri Nabi, turidinallaha wa rasulahu wadarul akhirah, menginginkan Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Sesungguhnya Allah akan telah mempersiapkan untuk yang terbaik di antara kalian balasan yang besar. Ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Nabi, may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin, barang siapa yang melakukan di antara kalian fahisha yang jelas, perbuatan keji yang nyata, yudha'af lahal azab, yudhi'fain, akan dilipat gandakan azab baginya dua kali lipat. Wa kana dhalika 'ala Allah yasira, dan itu bagi Allah sangat mudah. Wa may yaqnut minkunna, dan siapa yang kunut di antara kalian, maksudnya rajin beribadah, lama berdiri dalam salat, ya, karena Allah dan untuk Allah dan Rasulnya, dan beramal saleh, nu'tiha ajraha marratain, kami beri dia pahala dua kali juga. Wa a'tadna laha rizqan karima, dan kami siapkan untuknya rezeki yang mulia. Ya nisa'an nabi, wahai istri-istri nabi, lastunna ka ahadin minan nisa, tidaklah kalian seperti wanita-wanita yang lain. Inittaqaitunna, jika kalian bertakwa. Fala takhda'na bil qawli, maka jangan kalian melemah lembutkan suara. Fayatma alladhi fi qalbihi marad, maka orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan cenderung kepada kalian karena suara kalian yang lemah lembut. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah kata-kata yang baik. Wa qarna fi buyutikunna, dan tetaplah kalian wahai istri-istri Nabi di rumah-rumah kalian. Wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula, dan jangan kalian berhias berdandan seperti berdandan dan berhiasnya wanita-wanita jahiliyah pertama. Wa qimnas salah, tegakkanlah salat. Wa atina zakah, tunaikanlah zakat. Wa ati'na Allah wa rasulah, dan taati Allah dan Rasulnya. Inna, ini yang tadi ayatnya, innama yuridullahu liyizhiba ankumur rijsa ahlal bayt. Ya, jadi redaksinya tentang istri-istri Nabi. Ya, jadi dalil ayat ini sebenarnya itu ayat untuk istri Nabi. Ini menunjukkan bahwa hadis ini bukan mengkhususkan mereka berempat, tetapi menunjukkan kemuliaan mereka berempat dari yang lain. Ya. Kemuliaan mereka, kedekatan mereka dengan Nabi, karena mereka yang berempat ini hubungan kekerabatannya luar biasa. Sementara istri-istri Nabi kan orang asing kemudian masuk ke dalamnya. Ya. Sementara yang empat ini adalah orang-orang yang darah daging Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fatimah anaknya sendiri, fa innaha bid'atun minni. Dia adalah darah dagingku, kata Nabi SAW tentang Fatimah. Apalagi Hasan dan Husain. Sementara Ali, anak angkatnya, anak pamannya, menantunya, dan dia luar biasa dekatnya dengan Ali radhiyallahu taala anhu semenjak kecil. Ya, ini jadi hadis ini bukan pengkhususan sekali lagi, tetapi dia apa penjelasan tingkat kemuliaan. Tingkat kemuliaan. Karena ayat yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini ternyata turunnya tentang siapa? Tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua ahlul bait seperti yang tadi pertama kita sebutkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan para sahabat ini manusia termulia. Di samping mereka ahlul bait, mereka juga sahabat Nabi, orang yang beriman dan bertakwa. Dan setelah mereka dari ahlul bait, tentu standarnya bahwa mereka mulia adalah iman dan takwa. Loh, kenapa demikian begitu piciknya Anda mengambil kesimpulan? Nabi SAW mengatakan demikian. Nabi SAW mengatakan demikian, orang yang amalannya tidak mempercepatnya atau memperlambat dia untuk menuju kemuliaan, maka nasabnya tidak berguna. Jadi nasabnya tidak berguna. Jangankan setelah generasi sahabat, kepada Fatimah saja Nabi SAW tegaskan itu, bahwa nanti saya tidak bisa berbuat apa. Maksudnya hubungan engkau sebagai anak saya tidak berguna nanti di hadapan Allah. Ya, tidak berguna. La ughni anki minallahi syai'a. Saya tidak bisa berbuat apa-apa untukmu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu standar kita. Ya. Itu pijakan kita untuk menyatakan bahwa setelah generasi pertama yang mereka ahlul bait itu adalah sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi setelahnya itu sampai hari ini iman dan takwa standarnya. Yang tidak beriman dan tidak bertakwa, maka statusnya sebagai ahlul bait tidak berguna. Sama sekali tidak berguna. Ya. Wallahu taala alam. Ya. Bab yang ke 9 dan kita lanjutkan bab berikutnya. Bab fadailu Zaid bin Harithah wa Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Ini dua anak beranak ya. Zaid bin Harithah sang ayah, sementara Usamah anaknya. Ya. Kedua-duanya orang yang dikasihi atau disayangi sekali oleh Nabi SAW. Zaid bin Harithah sangat disayang oleh Nabi. Dan bahkan Nabi SAW sebelum dilarang mengangkat anak, ya, Nabi SAW justru mengangkatnya sebagai anak. Zaid bin Harithah. Bahkan di Mekah itu, Zaid itu tidak dipanggil dengan Zaid bin Harithah, tetapi dipanggil dengan Zaid ibnu Muhammad. Saking nampaknya kasih sayang Nabi SAW kepada Zaid ibnu Harithah. Begitu juga anaknya Usamah ibnu Zaid. Ya. Bukan pengakuan mereka, tetapi semua sahabat tahu. Ya. Semua kaum muslimin di zaman Nabi tahu bahwa Nabi sangat mencintai Usamah. Apa dalilnya? Dalilnya ketika ada seorang wanita dari kabilah yang ternama, kabilah mulia, terpandang, mencuri. Mencuri, wanita ini mencuri dan mereka tahu bahwa yang ketangkap mencuri, yang sudah sampai ke pengadilan, dipotong tangannya. Ya, dipotong tangannya. Jadi kerabat ini bukan hanya sekedar kehilangan tangan keluarga mereka, tetapi kehilangan nama. Ya, kabilah besar kok mencuri? Nah, ini yang mereka khawatirkan. Jadi mereka melakukan pendekatan-pendekatan agar eksekusi pemotongan tangan ini tidak dilakukan. Tapi mereka tidak tahu caranya. Berpikir-berpikir akhirnya mereka dapat jalannya. Baik, kita temui saja Usamah. Kita temui saja Usamah ibn Zaid. Loh, kenapa? Mereka tahu bahwa Usamah ini sangat disayangi oleh Nabi. Jadi melalui Usamah ini nanti mereka akan membujuk Nabi untuk tidak dilakukan eksekusi pemotongan tangan karena mencuri. Ya, maka mereka datangi dan Usamah ya bersiap atau bersedia untuk melakukan untuk membujuk Nabi SAW. Ketika Usama menyampaikan kepada Nabi, Nabi marah. Nabi SAW murka. Kemudian Nabi mengatakan kepadanya, atashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah engkau memberi syafaat untuk suatu hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, Nabi marah dengan usaha untuk memberikan keringanan karena kekeluargaan, karena nama. Ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, demi Allah, lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat, andai kata yang mencuri ini adalah Fatimah, anak Muhammad, ya, laqata'tu yadaha. saya akan pasti memotong tangannya. Jadi tidak ada hubungan kekerabatan, tidak ada jabatan dan kekeluarga yang mulia atau darah yang mulia, sehingga hukum Allah ditiadakan seperti yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Idza saraqa fihi asy-syarifu tarakuh, bila mana yang mencuri itu orang yang mulia, maka mereka tidak tegakkan hukuman. Wa idza saraqa fihi mudhaifu aqamu alaihi al-had, bila mana yang mencuri itu orang-orang biasa, maka hukuman mereka tegakkan. Berarti hukum potong tangan untuk mencuri ini bukan syariat Nabi kita saja, syariat Nabi-Nabi sebelumnya. Ya. Begitu juga rajam untuk pezina yang sudah menikah. Juga ada dalam kitab Taurat. Ya. Intinya itu tentang kasih sayang Nabi, besarnya kecintaan Nabi kepada Usamah ibn Zaid. Kita masuk ke hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Ya. Hadis pertama 6209. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Ya'qub ibn Abdurrahman al-Qari an Musa bin Uqbah an Salim bin Abdullah an abihi. Siapa bapaknya ini? Salim anaknya siapa? Abdullah bin Umar. Ya. Bapaknya di sini adalah Ibnu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala. Jadi sahabat yang meriwayatkan hadis ini Abdullah bin Umar. Diriwayatkan darinya oleh anaknya Salim. Ya. Annahu kana yaqul, bahwa Abdullah bin Umar mengatakan, "Ma kunna nad'u Zaid bin Haritha illa Zaid bin Muhammad." Ya. Hatta nazala fil Quran ud'uuhum liabaihim. Huwa aqsatu 'indallah. Ya, kata Ibnu Umar, tidaklah kami dahulunya memanggil Zaid ibn Harithah itu kecuali dengan Zaid ibn Muhammad. Zaid ibn Muhammad. Jadi panggilannya Zaid ibn Muhammad. Ya. Sampai turun firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 5. Udu'uhum li'abaihim. Panggil mereka dengan menasabkan kepada ayah-ayahnya. Ayah kandungnya. Ya. Udu'uhum li'abaihim. Ini ayat yang mengharamkan at-tabanni. Ya, karena orang masyarakat jahiliyah hampir merata ya mengangkat anak. Jadi anak itu dinasabkan kepada ayah angkatnya. Seperti yang dilakukan pada Zaid ini dinasabkan kepada ayah angkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Muhammad. Ya, jadi itu yang terjadi di masyarakat Arab. Semenjak sebelum Islam tiba diturunkan oleh Allah sampai Islam diturunkan oleh Allah sampai nanti turun larangannya. Ini larangan at-tabanni, larangan mengangkat anak, bukan mengangkat anak mengasuh ya, tetapi mengangkat anak menasabkan. Di samping mengasuh kemudian dinasabkan. Kalau sekedar mengangkat anak untuk diasuh dan nasabnya tetap nasab orang tuanya, ketika nanti dimasukkan ke dalam kartu keluarga tidak dinamakan anak tetapi orang lain, tidak ada masalah. Ya, tapi tidak bisa ya. Di dalam kartu keluarga itu apa hubungannya dengan kepala keluarga? Harus ada. Ya, nanti disebutkan anak. Ini pendustaan. Ini syahadatuz zur. Ini persaksian palsu. Ya, ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sudah diharamkan oleh Allah. Kalau di sini sekarang, kalau sekarang ini seperti itu dalam kartu keluarga, walaupun semua orang tahu bahwa itu bukan anaknya, tapi dalam kartu keluarga dia sebagai anak. Ini persaksian palsu dan ini tidak dibenarkan. Ya. Nah, itu yang diharamkan oleh Allah. Ud'uhum li'abaihim, panggil mereka dengan menasabkan kepada ayah-ayah mereka, maksudnya ayah kandung mereka, huwa aqsatu 'indallah. Ini yang paling adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala asy-syekhu, selesai ya, tentang ini perkataan Ibnu Umar selesai. Bahwa tidak lagi dibenarkan untuk menasabkan seorang anak kepada ayah angkatnya. Kemudian qala Syekhu Abu Ahmad Muhammad bin Isa akhbarana Abu Al-Abbas As-Sarraj wa Muhammad bin Abdullah bin Yusuf Ad-Duwairi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id bi hadzal hadits. Ya. Yeah. Ini sanad yang lain. Ini sanad yang lain. Di sini kembali dibawakan dari Abdullah bin Umar bahwa dahulunya Zaid bin Haritha itu dipanggil Zaid bin Muhammad sampai nanti turun larangan at-tabanni, ya, mengangkat anak dengan cara menasabkan. Tidak dibenarkan sama sekali dan kembali dipanggil Zaid bin Haritha sampai dia meninggal dunia. Ya. Hadis yang kedua 6210 Imam Muslim mengatakan haddatsani Ahmad bin Sa'id ad-Darimi, ya, qala haddatsana Habban, qala haddatsana Wuhaib, qala haddatsana Musa bin Uqbah, qala haddatsani Salim an Abdullah bimithlihi. Ya, ini menunjukkan bahwa Abdullah ini adalah Abdullah bin Umar, ayahnya Salim, dan bunyi hadisnya sama. Dahulu Zaid bin Haritha dipanggil Zaid bin Muhammad sampai turun larangan untuk menasabkan kepada selain ayahnya. 6211 Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah wa ibnu Hujrin, empat orang. Ya, empat orang gurunya Imam Muslim di sini, Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa'id Al-Misri, Ibnu Hajar, Ibnu Hujrin, Ali. Ya, Ali bin Hujr. Qala Yahya bin Yahya akhbarana wa qala al-akharuna haddathana Ismail ya'nun ibn Ja'far an Abdullah bin Dinar annahu sami'a ibn Umar. Juga dari Abdullah bin Umar, cuma muridnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar di sini bukan lagi anaknya Salim tetapi Abdullah bin Dinar. Ya. Sami'a ibn Umar yaqul ba'atha Rasulullah SAW ba'than. Kata Abdullah bin Umar, Nabi SAW pernah mengutus pasukan. Ya. Mengutus pasukan. Wa amara alaihim Usamah ibn Zaid. Ini yang hadis yang sebelumnya, ini hadis keutamaan Zaid bin Haritha ayahnya, tentang dahulu saking sayangnya Nabi kepadanya, bahkan Nabi rela dinasabkan kepada dinasabkan kepadanya Zaid bin Muhammad, saking sayangnya. Ini menunjukkan keutamaan Zaid bin Haritha radhiyallahu ta'ala. Yang sekarang ini adalah keutamaan Usamah bin Zaid, dan juga nanti ada keutamaan ayahnya. Ya. Wa ammaru alaihim Usamah bin Zaid. Dan pasukan tadi yang diutus oleh Nabi, diangkat oleh Nabi pemimpinnya, amirnya, siapa? Usamah bin Zaid. Fata'anan nasu fi imra'atihi, fi imratihi. Ya. Fata'anan nasu fi imratihi. Lalu orang-orang mencela kepemimpinan Usamah. Sebenarnya mereka tidak mencela kepemimpinannya, tetapi mengkritisi pemilihan Nabi. Ya, ini orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin. Kalau para sahabat tentu menerima apapun yang ditetapkan Nabi, karena mereka tahu bahwa Nabi tidak akan berbuat semaunya. Pasti dibimbing oleh Allah. Sementara orang-orang munafikin mengkritik keputusan Nabi mengangkat Usamah yang ketika itu umurnya 18 tahun. Sementara bawahannya orang-orang yang sudah di atas 50 tahun. Ya. Sudah tua-tua dari orang-orang Muhajirin dan Ansar malah. Ya. Faqad kuntum, ceritanya panjang ya, di sini hanya ringkas diceritakan. Faqama Rasulullah SAW, maka Nabi SAW pun berdiri, maksudnya di atas mimbar. Faqal, dan memberikan pengumuman. In tat'anu fi imratihi, jika kalian mencela dan mengecam kepemimpinan Usamah, faqad kuntum tat'anuna fi imrati abihi, maka sama saja kalian berarti kalian telah mencela dan menghujat kepemimpinan ayahnya dahulu, karena ayahnya juga sempat dia jadikan pemimpin oleh Nabi. Kalau tidak salah di perang Mu'tah, Ya, ada tiga orang. Kalau tidak salah, salah satunya adalah Zaid bin Haritha. Ya. Kalau andai kata kalian mencelanya karena nasabnya, karena kan dia dari keturunan Buddha. Ya. Maka sama saja dahulu, berarti kalian juga mencela kepemimpinan ayahnya Zaid bin Haritha. Tetapi ketika itu tidak ada yang mencela. Ketika ayahnya diangkat salah satu dari pemimpin perang oleh Nabi SAW, jika si fulan meninggal maka angkat ini, fulan meninggal angkat ini. Tidak ada para sahabat yang memprotes. Ya. Nah sekarang mereka protes Usamah, padahal juga Nabi yang memimpin, berarti sama saja dahulu dengan kalian mencela kepemimpinan ayahnya. Ya. Fi imrati abihi min qablu. Waimullah. Demi Allah, kata Nabi, in kana la khaliqan lil imrati. Demi Allah, sesungguhnya dia sangat pantas dan layak untuk menjadi pemimpin. Wa in kana la min ahabbin nasi ilayya. Ini keutamaannya Usama. Dan sesungguhnya dia adalah orang yang terkasih kepada diri saya. Maksudnya Nabi menyatakan bahwa dia orang yang paling dicintainya. Wa in kana la min ahabbin nasi ilayya. Sesungguhnya dia adalah orang yang paling aku cintai, kata Nabi SAW. Wa inna hadza la min ahabbin nasi ilayya ba'dahu. Dan ini yang pertama ini bukan Usama tetapi ayahnya Zaid. Ya, ayahnya Zaid bin Haritha. Sungguhnya Zaid bin Haritha orang yang sangat saya cintai, dan sesungguhnya dia ini, maksudnya Usama, adalah orang yang paling saya cintai setelah ayahnya, kata Nabi SAW. Itulah yang menjadi dasar mereka tadi untuk meminta kepada Usama agar membujuk Nabi, agar hukum pemotongan tangan itu dibatalkan. Dan mereka mengatakan, fa'innahu hibbu rasulillah ibnu hibbihi. Sungguhnya dia kekasih Nabi dan anak kekasihnya, maksudnya Zaid ibnu Haritha. Ini hadis menunjukkan keutamaan siapa? Usama dan ayahnya. Usama dan ayahnya Zaid ibn Haritha. Itu orang yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Dan Usama diangkat bukan karena faktor semata-mata faktor cinta Nabi kepadanya. Kalau seandainya semata-mata faktor cinta, maka Nabi SAW tentu sangat mencintai Abu Bakar, Umar. Ya. Tetapi faktor kelebihan memiliki skill sebagaimana ayahnya dahulu, mungkin titisan dari ayahnya, kepiawaian dalam mengatur strategi perang, membawa pasukan, ya karena tidak semua orang menguasainya. Sahabat semuanya cinta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak semua yang pandai mengatur strategi. Di perang Mu'tah itu, tiga orang pemimpin yang diangkat langsung oleh Nabi tidak berhasil untuk keluar dari kepungan pasukan besar Romawi. Tetapi ketika diambil alih oleh Khalid bin Walid, dengan mudahnya Khalid bin Walid menyelamatkan sisa pasukannya. Karena keahliannya dalam mengatur strategi. Sehingga bisa diselamatkan. Dan itu sebuah kemenangan. Karena tidak hancur semuanya. Tidak kalah. Ya, karena memang tidak sebanding. Tidak sebanding ini memang sudah dipahami oleh pemimpin sebelumnya. Cuma untuk meninggalkan medan perang, untuk mengatur strategi yang baru, mereka kesulitan. Dan bahkan mereka siap untuk mengakhiri hayat mereka di sana sebagai syahid. Dan itu yang terjadi. Ketika kepemimpinan pasukan diambil alih oleh Khalid bin Walid, pasukan tersebut bisa diselamatkan dan mengatur strategi yang baru. Ini kemenangan. Ini adalah kemenangan. Ini yang dimiliki oleh siapa? Oleh Usama, yang diketahui oleh Nabi SAW, karena ayahnya demikian juga memiliki kemampuan untuk mengatur strategi perang, ya, maka diangkat oleh Nabi SAW. Dan Khalid bin Walid memiliki lebih dari itu, ya, lebih dari itu, sampai nanti di masa Umar bin Khattab beliau tidak lagi diangkat sebagai pasukan perang, dan banyak hikmahnya. Ya, Umar khawatir karena memang setiap Khalid bin Walid memimpin pasukan, tidak ada yang kalah, tidak pernah kalah. Umar mengkhawatirkan, karena kan bukan sahabat lagi yang menjadi pasukannya. Orang-orang awam biasa. Ya, sehingga dikhawatirkan bahwa ada nanti keyakinan bahwa kemenangan itu di tangan Khalid bin Walid. Ya, makanya dicopot oleh Umar Khattab kemudian diganti dengan yang lain. Ya, diganti dengan yang lain. Ini luar biasanya Umar dalam melihat, dan memang dalam masalah untuk mengkhawatirkan masuknya penyimpangan, Umar sangat peka dalam hal ini. Makanya kenapa dia memotong pohon di mana para sahabat berbaiat kepada Nabi SAW di Baiatul Ridwan, ketika orang sudah mulai berdatangan ke sana. Tujuannya untuk datang ke sana melihat tempat di mana terjadi baiat yang mulia, yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Fatah. Ketika sudah mulai nampak banyak orang berbondong-bondong ke sana, hanya ketika itu tidak akan mungkin untuk memuliakan. Tapi untuk melihat, atau dalam bahasa kita nampak tilas, tapi Umar khawatir. Ini akan terjadikan untuk dikultuskan, dimuliakan, diagungkan sebagai sarana bagi syaitan untuk menyesatkan, maka ditebangnya pohon itu. Ditebangnya pohon itu. Dan dia murka kepada Abdullah bin Umar anaknya ketika berusaha untuk mencari tahu di mana Nabi dulu singgah untuk sholat dalam perjalanan umrah. Ketika dia berangkat, dia memastikan di mana Nabi berhenti, di situ dia berhenti. Dan ini tidak bukan merupakan tuntunan, karena Nabi SAW ketika berhenti bukan menuju tempatnya, tapi karena memang saatnya untuk berhenti. Tetapi Abdullah bin Umar sangat kuat untuk mengikuti dan mencontoh Nabi, bukan untuk memuliakan tempatnya, tapi mencontoh nabinya. Dan Umar khawatir ketika Abdullah bin Umar anaknya mencari tempat-tempat tersebut, khawatir nanti orang mengira bahwa tempatnya yang mulia. Ya. Maka dia menasihati Abdullah bin Umar untuk tidak melakukan itu lagi. Ini luar biasa. Makanya Umar mencopot kepemimpinan Khalid bin Walid sebagai pemimpin perang. Karena setiap kali berperang dan dia pemimpinnya menang. Karena keahliannya dalam mengatur strategi perang. Kembali kita ke hadis ini. Ya. Hadisnya hampir sama ya. Hadis yang terakhir ini, hadis 6212. Imam Muslim mengatakan hadatsana Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala qala hadatsana Abu Usama an Umar yakni Ibnu Hamzah an Salim an abihi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa 'alal mimbar. Nabi berkata ketika dia berada di atas mimbar, in tat'anu fi imaratihi yuridu Usamah bin Zaid. Jika kalian memprotes kepemimpinannya, yaitu Usamah bin Zaid, faqad ta'antum fi imarati abihi min qablihi. Berarti kalian telah memprotes kepemimpinan ayahnya sebelumnya. Waimullah, demi Allah, in kana la khaliqan laha. Dia benar-benar layak untuk menjadi pemimpin. Waimullah in kana la ahabbun nasi ilayya. Waimullah inna hadha laha la khaliqun yuridu Usamah bin Zaid. Waimullah in kana la ahabbahum ilayya min ba'dihi. Wa usikum bihi fa innahu min salihikum. Ini luar biasa. Ini luar biasa tambahan tentang keutamaan Usamah bin Zaid. Ceritanya hampir sama dengan hadis yang sebelumnya. Hadis yang kedua. Atau maaf yang ketiga. Ya, 6211. Ceritanya hampir sama. Di sini ada penetapan bahwa Nabi menyampaikan pidato tersebut di atas mimbar. Ya. Kemudian dia mengatakan, jika kalian protes terhadap kepemimpinan Usama, berarti dahulu kalian juga protes kepada kepemimpinan ayahnya. Demi Allah, sungguhnya ayahnya dahulu layak untuk menjadi pemimpin, pantas untuk menjadi pemimpin perang. Dan sungguh demi Allah, sungguhnya ayahnya dahulu orang yang sangat saya cintai, kata Nabi SAW. Dan demi Allah, sungguhnya dia, maksudnya Usama, juga pantas untuk menjadi pemimpin. Dan demi Allah, sungguhnya dia adalah orang yang sangat saya cintai, kata Nabi SAW. Ya, setelah ayahnya Zaid. Kemudian Nabi mengatakan, wa usikum bihi. Dan saya wasiatkan kalian untuk berbuat baik dengannya. Ya. Untuk memuliakannya, menghormatinya. Fa innahu min salihikum. Sungguhnya dia termasuk orang yang saleh di antara kalian. Jadi Nabi SAW sudah merekomendasi kesolehan siapa? Usama bin Zaid. Ya, Usama bin Zaid. Dan memang ketika sebenarnya berangkatnya pasukan tersebut tertunda karena Nabi meninggal dunia. Ya, sakit parah sebelumnya, kemudian sampai meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti yang akan melepaskan, melanjutkan pemberangkatan pasukan ini adalah siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Sementara di saat itu para sahabat ya, yang lain, ya tokoh-tokoh sahabat yang lain berpendapat untuk tidak dilanjutkan. Karena memang mereka mendengar adanya isu-isu untuk adanya pasukan-pasukan yang akan menyerang Madinah. Para pemberontak, orang-orang Badu yang tidak beriman, dan para gerakan-gerakan murtad, jadi mereka khawatir. Dan di antara maslahat tidak diberangkatkan karena pasukan ini nanti akan mempertahankan Madinah. Tetapi Abu Bakar mengatakan, saya tidak akan mungkin menahan atau mengembalikan pasukan yang sudah dilepas oleh Nabi. Dia, mereka sudah berangkat. Cuma mereka terhenti di luar Madinah dan tidak melanjutkan karena mendengar Nabi SAW sakit parah. Ya. Akhirnya Abu Bakar melepaskan dan pasukan ini ternyata memberikan maslahat yang besar. Ketika pasukan besar itu berangkat, orang-orang yang sudah berniat untuk menyerang Madinah heran. Ini kalau tidak ada pasukan yang lain di Madinah, tidak akan mungkin diberangkatkan. Ya. Akhirnya mereka mengurungkan niat untuk menyerang Madinah. Dan apalagi setelah pasukan Usama ini menang, ya, memberikan maslahat dan kebaikan yang luar biasa, sehingga orang-orang yang sudah membuat strategi untuk menyerang kaum muslimin merasa tidak kuat untuk menyerang kaum muslimin karena pasukan Usama saja menang. Apalagi Abu Bakar mengirim pasukan-pasukan yang lain, Khalid bin Walid memimpin untuk menyerang orang-orang yang murtad. Ya, pasukan Musailamatul Kadzab dan pasukan-pasukan yang dikirim oleh Abu Bakar untuk menyerang orang-orang yang enggan menunaikan zakat, dan semuanya menang. Dan ini para ulama mengatakan bahwa Allah memberikan pertolongan kepada agama Islam di masa-masa yang genting itu dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan ini merupakan keutamaan yang luar biasa bagi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan inilah ya hadis-hadis yang ada di bawah bab tentang keutamaan Zaid bin Haritha dan anaknya Usamah ibnu Zaid, bahwa mereka yang paling inti adalah sahabat Nabi, kemudian mereka berdua adalah dua orang yang sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di halaman 266 ya, ada beberapa faedah yang disimpulkan oleh An-Nawawi di sini dan mungkin pantas untuk dibaca. Ya, di dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran penting, 1 2 3 4 dan sisanya juga masih ada. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.